Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pelajaran ataupun kajian dengan membaca kitab Fadlul Islam, salah satu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita telah berada di bab firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis terkait dengan agama yang hanif, yang lurus, yang itu merupakan millah Nabi Ibrahim, yang Rasulullah diperintahkan untuk mengikutinya, demikian juga kita. Berarti keutamaan Islam yang sebenarnya itu adalah Islam yang sesuai dengan agamanya para al-anbiya, yang abul anbiya-nya itu adalah Nabi Ibrahim, yaitu Islam yang sesuai dengan syariat. Di samping mengikhlaskan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan millah al-hanif, al-hanifiyah, millata Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya, anittabi' millata Ibrahim, itu harus bersih dari bid'ah-bid'ah dan khurafat. Karena adanya bid'ah-bid'ah dan khurafat itu akan merusak dan mengotori kemurnian milata Ibrahim ini, sehingga menghilangkan keutamaan daripada keutamaan-keutamaan Islam yang telah disebutkan di awal-awal. Sebagaimana hadis yang akan kita baca berikut ini tentang al-haud, yaitu tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan tenaga, inna atainakal kautsar, yang itu dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbuat kebid'ahan. Qala rahimahullah wa lahuma an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haudi wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuli juduni fa'akulu ay rabb ashabi yakul la tadrima ahdasu ba'dak. Dan oleh keduanya, Syekh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud, aku yang menjamu kalian di haudku nanti, aku sendiri yang menjamu, melayani kalian, menuangkan air haud untuk diberikan kepada kalian untuk kalian minum. Kemudian ditampakkan kepadaku beberapa orang dari kalian ketika aku ingin melayani mereka, ingin mengambil mereka, tiba-tiba mereka itu uktuli juduni, yaitu lepas, menghilang dariku. Menghilang dariku. Atau menjauh. Maka aku bertanya, wahai Rob, wahai Robku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku, rekan-rekanku. Maka dijawab oleh Allah, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu dari amalan-amalan bid'ah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyampaikan tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang cukup lama, dalam kondisi yang sangat berat, matahari didekatkan seukuran satu mil cuma dengan kepala manusia, sampai keringat mereka menenggelamkan, membanjiri mereka, ada yang sampai betis, ada yang sampai telapak mata kaki, lutut, pinggang, bahkan sampai leher. Tentunya suasananya sangat berat. Nah, ada saatnya mereka digiring menuju ke haud ini, ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung yang menyambut, melayani dan menimba air haud tersebut untuk umatnya. Tapi ada orang-orang yang awalnya sudah muncul, sudah terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika ingin melayani mereka ini, ingin mengambil mereka ini, tiba-tiba mereka ini lepas, seperti dijauhkan, menghilang gitu. Maka tentunya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sampai setelah mati, sehingga beliau prihatin. Wahai Rob, mereka itu kan adalah rekan-rekanku, sahabatku, umatku. Dijawab oleh Allah, namun engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara yang baru, muhdatsat al-umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini setelahmu. Asyahid dari hadis ini adalah terkait dengan pentingnya seseorang menjaga ittiba, yang merupakan salah satu dari dua syarat berislam ini. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Untuk mendapatkan keutamaan. Bagi yang murni Islamnya, maka di antara keutamaan fadlul Islam padanya itu adalah akan menikmati air haud, air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa minum seteguk darinya selama-lamanya tidak akan merasakan dahaga. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam sarahnya, fi hadzal haditsi yaqulu ana faradtukum alal haud, aku dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulah yang menyambut, melayani kalian, menjamu kalian di haudku nanti. Al-farato, al-farato huwalladhi yasbiku ilal ma'i liyaskiya qawmahu. Yaitu orang yang datang terlebih dahulu ke sumber air untuk dia menuangkan air ke kaumnya. Untuk dia melayani, menuangkan, menimba air tersebut untuk kaumnya. Itu namanya farad. Ya, kita artikan itu adalah menyambut dan melayani. Menyambut, menjamu umatnya. Artinya pan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati yakunu ala haub. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat sudah siap di sisi haudnya. Di dekat haudnya sudah siap beliau. Yang haudnya ini sifatnya adalah sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id dan hadis yang lainnya, tauluhu masafata syahrin. Masafatu syahrin. Panjangnya sejauh sebulan perjalanan dikatakan perjalanan dengan menggunakan unta ketika itu, artinya panjang sekali. Wa arduhu masafatu syahr, lebarnya, kalau tadi panjang ini lebarnya sama jarak sebulan perjalanan dengan menggunakan unta. Ini diantara luas dan panjang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Misalnya ada sekarang ini sejauh mata memandang belum terlihat pojoknya, karena sebulan perjalanannya itu bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang jauh, yang panjang, dengan menggunakan kendaraan unta yang juga tidak pelan jalannya, berarti sangat luas, lebar panjangnya sangat luas. Adapun kondisi airnya, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari air susu. Lebih putih dari air susu. Putih. Wa ahla minal asal. Rasanya. Jadi itu warna. Sekarang rasa. Lebih manis dari madu. Wa aniyatuhu. Dan bejana-bejana. Timba-timbanya ini. Untuk meminum air darinya dengan menggunakannya, ada dunujumi sama, sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Luar biasa. man yashrabu minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Setiap orang yang minum darinya satu teguk saja, niscaya tidak akan merasakan dahaga setelahnya selama-lamanya. Ahli sunnah wal jamaah dengan yakin mereka menetapkan adanya haud ini, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir, dari sejumlah hadis-hadis yang mutawatir. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkari dan menolak adanya haud telaga. Tapi entah kenapa Mu'tazilah, Al-Aqlaniyun dan semisal dengan mereka itu malah mengingkari adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya hadis-hadis yang mutawatir, masih mereka katakan itu ahad, la yufiddu illa dhon, tidaklah, melainkan itu adalah hanya sebagai masih praduga yang dalam bab akidah, yang masih praduga ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Padahal hadis haud sama dengan hadis syafa'ah, sama dengan hadis ru'yah, ru'yatul mu'minina lillahi rabbil alamin, melihat kepada Allah pada hari kiamat kelak. Itu semua ditolak oleh Mu'tazilah. Sepertinya memang tidak mau untuk menikmati kenikmatan yang didambakan oleh kaum mukminin ini dari awal, dari sejak awal, makanya mengingkarinya. Makanya sebenarnya Allah mengatakan mereka yang menolak ini ahra Allah. Ya gitu. Orang yang mengingkari ini adalah pantas dia, sangat pantas untuk dia tidak mendapatkannya. Taridu al ummatu yaumal qiyamati ala haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum utashun min syiddatil harri wa tulil maqami. Umat ini pada hari kiamat akan mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka betul-betul dahaga karena sangat panasnya cuaca, karena matahari dekat sekali dengan kepala-kepala manusia dan lamanya mereka menunggu di padang mahsyar untuk menunggu keputusan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tentunya itu betul-betul dahaga. Wahum bihajatin ilal ma, dalam kondisi mereka sangat membutuhkan air. Fayaskihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan tangannya beliau menyuguhkan air dari telaga haud ini yang putih seputih susu, lebih putih daripada susu, bahkan manisnya lebih manis daripada madu, yang barang siapa minum darinya tidak akan merasakan dahaga lagi selama-lamanya. Jadi beda dengan madu di dunia, kita minum malah kehausan, itu sudah hilang rasa. Susu juga demikian, harus setelahnya minum air putih karena merasa lengket di tenggorokan, itu tidak terasa dahaga lagi. illa man kana qad ghayyar dinahu, kecuali orang yang telah merubah agama. Merubah agama dengan amalan-amalan bid'ah, dengan amalan-amalan khurafat. Fa innahu yusrafu anil haud, maka orang ini yang merubah agama dengan amalan-amalan bid'ah ini akan dijauhkan dari telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay rabb ashabi, ketika mereka ini dijauhkan, dipalingkan dari haud, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbaik hati. Wahai Rob, mereka itu adalah rekan-rekanku, sahabat-sahabatku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Maka dijawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, engkau tidak tahu sebenarnya apa yang mereka perbuat daripada amalan-amalan bid'ah. Ihdas muhdasatil umur. Makanya syarrul umuri muhdasatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah muhdasnya. Perkara-perkara baru dalam agama ini setelahmu. Ya'ni ma ghayyaru, apa yang telah mereka perubah. Maka berhati-hati dari merubah tatanan syariat ini. Atau mengamalkan yang sudah ada hasil dari perubahan dalam agama ini. Fahada fihi dalilun ala anna man ibtada'a fi dinillahi wa ghayyara fa innahu la yaridul khawda ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil menunjukkan bahwasannya orang yang berbuat bid'ah dalam agama Allah dan merubah agama Allah, maka tidak akan mendatangi haud ini. Tidak akan menikmati. Dia akan minum dari haud ini. Haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yariduhu illa ahlu tauhid wal ittiba. Tidaklah mendatangi, menikmati haud ini kecuali ahlu tauhid dan ittiba, yang mengikut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah maupun dalam amalan ibadahnya. Dia tidak berbuat ittiba, di samping dia mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ahlu tauhid lillahi azza wa jalla wal ittiba'i lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlu tauhid yang mengikhlaskan agama ini hanya karena Allah, dan al ittiba, ahlul ittiba, ahlu sunnah yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, mereka orang yang tidak merubah dari agama ini dengan amalan-amalan bid'ah. Balkanu kama tarakahum sallallahu alaihi wasallam alal baydha. Lailiha kanahariha. Mereka tetap seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka di atas cahaya putih. Malam dan siangnya sama, terang benderang di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perubahan. Humul ladina. Haulai humul ladina yaridun al-haud. Maka mereka inilah orang-orang yang berhak untuk datang mengambil dan memanfaatkan haud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wurud, datang mengambil dari haud, dari air yang ada di haud. Wa yashrabuna minhu, minum darinya. Yaskihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Rasulullah langsung yang menuangkan, yang meminumkan kepada mereka dari haud tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamu, melayani. Wa amma man ghayyara wa baddala fa innahu wa in intasaba ila al-Islam wa ila ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu fi hadzal mauqifi yusrafu anil haud. Adapun orang yang merubah, mengganti dari agama ini dengan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak disyariatkan, meskipun dia menisbatkan diri kepada Islam, mengaku muslim dan mengaku ittiba' Rasul, mengaku cinta Rasul, akan tetapi dalam mauqif ini dia dijauhkan dari haud. Dia dijauhkan dari haud ketika di padang mahsyar. Akibat bid'ahnya, lancang, berani merubah-rubah syariat ini. Padahal syariat itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tugaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan ini tidak boleh dirubah. Kalau itu halal, ya tetap halal. Kalau itu haram, tetap haram. Tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tidak boleh mensunnahkan yang bid'ah dan membid'ahkan yang sunnah. Waf. Fahada fihi tahdhir minal bid'ah wal inhiraf. Jadi dalam hadis ini sebagai bentuk peringatan. Larangan keras dari perbuatan bid'ah dan hurafat. Penyimpangan, wa taghyir fi dinillahi wad dalal, larangan dari merubah agama Allah dan larangan dari kesesatan. Ancaman berat. Yang mestinya dia menikmati haud setelah dia dalam kondisi dahaga terhalang dari itu semua karena kebid'ahan dan kesesatannya. Faedah yang berikutnya, wa fihil hasu ala tamassuki bid-dinis sahih. Dalam hadis ini hasungan, dorongan untuk berpegang teguh dengan agama yang benar ini. Pegang. Pertahankanlah agama ini. Agama yang benar ini. Dijaga. Jangan sampai seseorang terjauhkan darinya. Anjuran untuk tetap berpegang teguh. Tidak goyah. Wasabat alaihi wasabr. Wasabati alaihi wasabri alaihi ilal maut. Untuk tetap kokoh. Istiqomah di atasnya. Dan bersabar. Sampai mati. Sampai mati. Karena yang menjadi penilaian itu adalah al-amalu bil khawatim. Amalan terkadang dengan akhir hayatnya. Kalau dia istiqomah sampai akhir hayatnya, husnul khatimah. Dan akan menerima apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini. Bisa menikmati haudnya. Hatta yarida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam au haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ala haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa mendatangi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan likulli nabiyyin haud, walaupun sebagian para ulama mendhaifkan, sebagian menghasankan, Syekh Albani seperti seingat Anda menghasankan hadis ini. Setiap nabi ada haudnya. Akan tapi haudnya nabi paling istimewa. Di antara haud-haud anbiya yang ada. Wa hatta yashraba min haudihi, sehingga bisa minum, menikmati haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhtilat yang disebutkan dalam hadis, ikhtalaju duni, itu ada di riwayat berikutnya sepertinya. Wala yurfa'anna ilayya rijalun ikhtalaju hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju. Al ikhtilat, ikhtalaja, yakhtaliju, ikhtilajan. Kalau si koma juhunya adalah ukhtuliju, mereka dihilang, dijauhkan. Al-akhzu bisur'ah, menghilang dengan cepat, ditarik dengan cepat. Wal-man'u watar, terhalang, terusir. Yutraduna anil wurud, diusir dari mendatangi haud ini. Wal-iyadu billah, ngeri. Belum lagi ancaman-ancaman dari bid'ah yang lainnya. Kullu bid'atin dolalah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu semua adalah ancaman-ancaman dari amalan bid'ah. Nah, di antara ancaman berat ini adalah terhalang dari menikmati haudnya dan mendatangi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak mengingkari, tapi dia berbuat bid'ah. Lantas bagaimana yang mengingkari? Anggap saja dia tidak berbuat bid'ah, tapi mengingkari. Ya itu sendiri sudah berbuat bid'ah. Karena menolak hadis yang mutawatir, yang jelas-jelas adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menganggap ini ya tidak sesuai dengan logika lah, kata mereka, ada telaga semua selebar itu, kemudian umumnya yang namanya telaga ya airnya, ya dia kiasnya itu adalah dengan apa yang dia lihat di dunia. Dengan apa yang dia lihat di dunia. Sehingga itu yang membuat dia menolak untuk menetapkan adanya haud. Seandainya dia menetapkan dan dia berbuat bid'ah, sudah cukup itu untuk menghalangi dia dari haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan dia sendiri mengingkari adanya haud? Mengingkari adanya haud tersebut. Taruhlah dia amalan-amalan yang lainnya sesuai dengan sunnah, tapi bisa dikatakan mustahil yang seperti ini. Seandainya amalan-amalannya lain sesuai dengan sunnah, tapi bid'ahnya hanya satu ini, dia mengingkari adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sendiri sudah bid'ah besar. Karena menyelisihi akidah, menyelisihi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir. Sudah bid'ah besar, apalagi kalau di samping dia mengingkari juga amalan bid'ahnya melimpah, lebih terjauhkan lagi dia dari bisa menikmati haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wadittu ana qad ra'aina ikhwanana. Dan hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sangat berkeinginan, berharap kita ini bisa melihat ikhwan-ikhwan kita. Ikhwan-ikhwan kita. Saudara-saudara kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami-kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah, ikhwan-ikhwanmu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi. Maka Rasulullah menjawab, ya kalian ini adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'du. Sedangkan ikhwan kita, saudara-saudara kita ini adalah alladziina lam ya'tu. Yang belum datang. Yang belum ada. Datang mereka nanti sepeninggalan kita. Qalu fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Mereka pun bertanya, lantas bagaimana engkau bisa kenal dengan orang yang belum ada, belum datang daripada umatmu, wahai Rasulullah? Lahir aja belum. Ini orang-orang belakangan, generasi-generasi belakangan. Maka kata Rasulullah, qal ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana menurutmu seandainya seseorang memiliki satu ekor khail, kuda yang gurun muhajjalah, yang putih bagian wajah dan tangannya itu nampak putih bercahaya. Di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam legam itu nggak kelihatan di mukanya, itu muka kudanya itu lambang putihnya, warna putihnya. Bukankah dia akan tahu mana khailnya, mana kudanya? Dari jauh sudah kelihatan kudanya beda sendiri. Qalu bala ya Rasulullah. Ya tentu saja wahai Rasulullah. Kan digambarkan dengan yang ada pada mereka ketika itu. Ya kuda merupakan hewan kebanggaan mereka. Nah jika seseorang punya kuda yang super ini, yang di wajahnya ada lambang putihnya, di tengah kuda-kuda yang lain yang hitam legam, sangat mudah untuk dia mendapatkannya, mengenalinya. Qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Umatku akan datang dalam keadaan putih wajah, tangan, kaki mereka berkat wudu. Ghurran muhajjalin ini adalah warna putih di bagian-bagian yang seperti muka, tangan, dari sebab wudu. Wa ana faratukum faratuhum alal khaut. Aku nantinya yang akan menjamu mereka, melayani mereka di sisi haut. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dhal. Ketahuilah, ada orang-orang yang terusir, tersingkir dari haud seperti onta yang kesasar itu, kebingungan, lari terbirit-birit. Yuzad, terusirnya dia. Biasanya kalau ada onta dia itu lepas gitu. Ketika didekati langsung lari. Bukan karena bukan tuannya yang mendekati dia. Fa ana unadihim, aku memanggil mereka yang terusir ini, yang tersingkir ini. Ayo kemari, ala halum, sini kemari. Fa yuqal innahum qad badalu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi, mereka-mereka itu orang-orang yang telah merubah, menggantikan agama ini setelahmu. Fa aqul suhkan suhkan. Maka aku akan katakan, ya jauh-jauh sana. Menjauh-menjauh sana. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun berharap mereka sejauh-jauhnya. Asyhad di sini adalah terkait dengan haud, bahwasanya di antara penyebab orang-orang yang tidak bisa mendatangin haud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena amalan bid'ah. Hadza mislul hadits alladzi qablahu fi anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humul ladina lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Hadis ini seperti hadis sebelumnya, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, nah ini kan fadul Islamnya di sini, muslim yang sebenarnya, yang mendapat keutamaan Islam yang sebenarnya, itu adalah umat Nabi Muhammad yang sebenarnya adalah mereka yang tidak mengganti dan merubah syariat agama ini. Ya'tuna walahum simatun wa alamatun barizatun. Di hari kiamat nanti mereka datang memiliki ciri-ciri, tanda yang nampak. Simat, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya istimewa. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal mereka secara artinya karena mereka datang jauh setelah beliau meninggal. Lahir saja belum ketika mereka meninggal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kenal dari ciri-ciri ini. Ya'rifuhum biha, dengan alamat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalnya. Ya'rifuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim bainil khalaik. Bisa mengenalnya di antara manusia-manusia yang banyak. Wa hiya asharul wudu. Jaga wudu, jangan sembarang. Ini di antara berkahnya wudu dengan benar. Banyak keutamaan-keutamaan wudu, di antaranya ini. Dengan sebab wudu kita dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, sehingga Rasulullah bisa menjamu kita untuk menikmati haudnya. Sabar dalam melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Man tawadda'a misla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berwudu yang benar, barang siapa berwudu seperti wudu'ku ini akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Nah, di antara keutamaan wudu, tentunya wudu yang sesuai dengan sunnah adalah menjadi tanda pengenal bagi seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, walaupun tidak pernah berjumpa, bukan sahabat. Kalau para sahabat, Rasulullah kenal karena pernah berjumpa. Wa hadza min fadlil wudu'i li sholati. Ini merupakan keutamaan wudu salat. Wudu untuk salat. Makanya at-tahur satrul iman ini di antara sebabnya itu adalah ini. Bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Jangan menyembelihkan dalam masalah bersuci. Wudu, istinja dan semisalnya. Walaupun disepelekan oleh pihak-pihak lain ataupun orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu. Serupa mereka dengan apa yang dikatakan oleh Yahudi, inna nabiyyakum hadza yu'allimukum kulla syai' hatal khira'ah. Lucu tuh nabi kalian. Maksudnya ingin membuli Salman Al-Farisi. Apa-apa diajar, sampai masalah buang air, cebok diajar. Justru dijawab dengan bangga oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ajal yang memang inna nabiyyana allamana kulla syai'in hatal khira'ah. Itu loh nabi kami. Segala sesuatu diajarkan kepada kami sampai masalah buang air ini. Ternyata bab yang penting diajarkan, tidak beristinja dengan tangan kanan, hanya beristinja dengan tangan kiri. Kalau mereka sembarang tangan, makan ya dengan tangan kanan, istinja juga dengan tangan kanan, atau makan dengan tangan kiri kadang dibalik seperti itu, dan tidak memegang kemaluannya dalam keadaan dia yabul dan tidak beristijmar kecuali dengan ganjil ataupun witir. terdiam. Maksudnya ingin membuli, mengolok. Ternyata dijawab dengan jawaban yang membanggakan. Artinya ini, perhatikan terkait dengan bersuci ini. Kita ingat dengan hadis yang Ibnu Abbas sebutkan, Nabi melewati dua kubur yang disebutkan, yang di kubur tersebut benar-benar diazab. Hanya dengan bab sepele, salah satunya karena tidak perhatian dalam baulnya. Dikatakan di sini, wa hada min fadlil wudu wa fadlil taharah, keutamaan bersuci. Wa anna atharahu tabqa nuran yatala'la'u yaumal qiyamah. Asar daripada taharah wudu ini akan tetap ada, menjadi sebuah cahaya yang yatala'la', yang bercahaya, yang bersinar pada hari kiamat. Gemerlap nanti jadinya cahaya-cahaya ini. Ala atrafil muslimin, di anggota-anggota wudu kaum muslimin. Atraf ini seperti tangan, kaki, wajah. Wa fihi alamatu hadhil ummati yaumal qiyamati min bainil umam. Dalam hadis ini menunjukkan tanda umat ini dari umat-umat yang lain pada hari kiamat. Punya tanda tersendiri. Punya tanda tersendiri. Mungkin sebagai umat-umat terdahulu, mereka juga punya taharah. Mereka punya wudu dengan sesuai dengan syariat masing-masing. Namun pengaruh wudu, asar wudu untuk umat ini sampai hari kiamat menjadi tanda bagi mereka. Wa fihi anna unasan yudaduna anil haud. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang dijauhkan dari haud, disingkirkan dari haud. Ya'tuna ma'al warrad ilal haudi bisifatin annahum yad'una al-islam. Mereka ikut datang bersama orang-orang yang datang, yang lainnya. Ramai-ramai datang menuju haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka mengaku Islam. Yad'una al-islam, mengaku Islam. Lakinnahum yumna'una wa yudaduna, akan tapi mereka terhalang, terusir, tersingkir. Kama yuzadul ba'ir dal, seperti unta yang lepas atau yang kesasar itu, terusir dia ketika didekati lari. Artinya yumna'una 'anil wusul ilal haud. Mereka terhalang untuk bisa sampai ke haud tersebut. Fayas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam limada? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, kok bisa seperti itu? Kenapa? Fayuqal innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu sebenarnya apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan bid'ah muhdats setelahmu. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam suhkan suhkan liman baddala wa ghayyar, dalam riwayat yang lain. Semoga jauh bagi orang yang mengganti, menukar, merubah maksudnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam hadza mislul haditsil awal, sama dengan hadis sebelumnya. Illa anna fihi ziyadatu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bisima al-ghurrati wat tahjil min atharil wudu. Bedanya hadis ini ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Nabi bisa mengenal umatnya dengan tanda ghurrah wat tahjil, cahaya putih atau sinar putih di bagian-bagian anggota wudu. Karena bekas wudunya tersebut, asar daripada wudunya tersebut. Adzan, kemudian kita selesaikan syarah hadis ini dari Syekh Saleh Fauzan, tinggal sedikit. Namun supaya adzannya bisa serentak dengan yang lainnya. Faddal al-mu'addin yu'addin. Kali melihat hadis-hadis seperti ini menambah semangat kita untuk mengikuti sunnah dan mengamalkan sunnah. Jadi hadis-hadis seperti ini serta berusaha untuk menjauh daripada bid'ah dan meninggalkan bid'ah dan anti dengan bid'ah. Sebagian hizbiyun risih dengan hadis yang seperti ini. Risih. Sudahlah, enggak usah bicara bid'ah. Ini masyarakat ini butuh bimbingan. Padahal itu adalah juga bagian daripada bimbingan. Mereka kata-kata bid'ah ini sangat mereka tidak sukai pembahasan masalah bid'ah. Ataupun kita tidak membahasakan dengan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Itu dia sudah risih. Amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya risih. Ya karena mereka tidak bisa meninggalkannya. Daripada amalan-amalan bid'ah tersebut. Sudah kadung cinta dengan amalan-amalan bid'ah tersebut. Sedangkan ahli sunnah walhamdulillah. Hadis-hadis seperti ini menjadi pemotivasi mereka untuk menuntut ilmu dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memotivasi mereka untuk tetap istiqomah meninggalkan amalan-amalan bid'ah baik dalam bab akidah maupun dalam bab ibadah. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa awalul hadisi fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wadittu ana qad ra'aina ikhwanana. Anna qad ra'aina ikhwanana. Di awal hadis. Hadis Abi Hurairah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap sekiranya kita ini bisa melihat saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita. Artinya yatamanna sallallahu alaihi wasallam an yara ikhwanahu minal mu'minina alladhi ayatu lai alladhina ya'tuna min ba'dihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan bisa melihat saudara-saudaranya dari kaum mukminin yang akan datang sepeninggalan beliau. Qala sahabah radhiyallahu anhum alaihim ridwanullah alaihim, para sahabat pun berkata, awalasna ikhwanak, memangnya kami ini bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah, kok sampai engkau berharap bisa melihat saudara-saudaramu? Memangnya kami-kami ini bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, tenang, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku. Hadhihi khasatun fil ladina sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan bagi orang-orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladina, siapa mereka, Pak? Seorang yang disebut sebagai sahabat, alladina laqau annabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi, yaitu orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya. Dalam usul sunnah kata Imam Ahmad, walaupun lahdah, melihat ataupun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sebentar saja. Sebentar saja. Makanya banyak sekali para sahabat itu bertemunya dengan Nabi itu ketika haji wada saja. Dikatakan sahabat karena pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang datang setelahnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian menyela sahabat-sahabatku. Kemudian di sini dikatakan haulai yuqalu lahum sahaba, orang yang pernah berjumpa dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sahabat. Walahum fadlun adzim, tentunya mereka memiliki keutamaan yang besar. Wahum khairul qurun, mereka adalah generasi yang terbaik, kurun yang terbaik. Wal ikhwan yang dimaksud, al ikhwan yaitu saudara-saudara, humul ladina ya'tuna fi akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang datang di akhir zaman, yang muncul di akhir zaman. Tapi wayattabi'una hadar rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ittiba, mengikuti tuntunan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ama bainahuma min tuliz zaman, meskipun antara mereka dengan rasul sallallahu alaihi wasallam jauh masa waktunya, jarak waktunya. Fahada fihil fadlul azim fi akhiri hadhil ummati allati tatamassaku bidini rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya lam tarahu. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan besar bagi orang-orang yang akhir, umat yang berpegang teguh, umat-umat yang belakangan, maksudnya umat-umat yang belakangan tapi berpegang teguh dengan agama rasul meskipun dia tidak melihat rasul sallallahu alaihi wasallam. Ashabah ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam wajalasu wajahadu ma'ahu, para sahabat wajar istilahnya, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajelis, berjihad bersamanya, artinya menyaksikan langsung, hadir langsung bersama rasul. Nah, yang belakangan-belakangan ini hanya mendengar dari hadasana-hadasana, hanya membaca dari kitab-kitab hadis. Tapi kok ternyata mereka bisa dengan itu berpegang teguh. Nah, ini memiliki keutamaan sendiri. Walaupun tentunya bukan apa-apanya dibanding keutamaan sahabat, tapi memiliki keistimewaan tersendiri. Lakinnahum yu'minun. Lakin ya'ti unasun lam yarau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang orang-orang yang sama sekali tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum yu'minun nabi, tapi mereka tetap beriman dengan Nabi. Tetap beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum lam yarahu, dalam keadaan belum pernah sama sekali melihat Nabi. Yu'minu nabihi bimujibi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan Nabi dengan dasar tuntutan Al-Quran dan sunnah rasul. Dengan dasar tuntutan Al-Quran dan sunnah. Nah, ini keistimewaan yang dimiliki oleh generasi akhir zaman yang berpegang teguh, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berangan-angan bisa melihat mereka ini. Yusaddiquna bihi, mereka percaya dengannya, membenarkannya. Wa hadhihi fadilatun 'azimah. Nah, ini di antara yang membesarkan hati kita ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berkeinginan agar bisa melihat. Fasohabatulahum fadlul sohabat, tentunya para sahabat, keutamaan sahabat yang tidak ada bandingnya. Wahaula, tapi mereka-mereka ini juga ada keutamaan. Lahum fadlul tamasuk wal ittiba, mereka memiliki keutamaan berpegang teguh dan ittiba, mengikuti sunnah. Wahum lam yarau an-nabi, dalam kondisi mereka belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun lahu fadilatun khasatun bihi, artinya masing-masing dari para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan-keutamaan khusus yang tidak dimiliki yang lainnya. Ya, kita katakan keutamaan sahabat ya tidak ada bandingnya. Akan tapi ada keutamaan yang khusus, yaitu ikhwanuna yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berangan-angan untuk bisa bertemu dan melihat mereka, yaitu adalah orang-orang yang datang belakangan sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bisa berpegang teguh dengan agama ini, dengan Al-Qur'an dan sunnah, beriman dengan Rasul dan mengikuti sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.